Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, ya. Kita lanjutkan muzakarah kita, ya. Al-Fiyah syarah muyassar karangan Syekh Al-Harbi, ya. Ya itu ya sekarang nun musanna, ya. Iya. Baik, sekarang halaman 34, ya. Qala al-mu'allifu wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nunu ma sunniya wal mulhaqibi bi aksi dzaka istamaluhu fantabi. Gitu ya. Silakan. Ini kan aja doang, maksudnya doang. Silakan. Gitu. Emang enggak ngertinya apa alurnya gimana? Ya alurnya kita terjun bebas aja, ya. Langsung aja jebret gitu, ya. Sekedar baca ini aja. Ini caranya. Qala syarih هذا البيتان في ضبط النون الذي تكون للمثنى والجمع المذكري السالم وما يلحق بهما. Ya, dua bait ini tentang bahasan nun yang untuk mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim dan mulhaq kepada keduanya. Wa nathrul baitaini iftah, ya, kalau di dibentuk kalimat biasa iftah nunal jam'i wa ma ulhiqa bihi wa qalla man bi kasrihi minal arabi wa qalla man kasarahu wa qalla man kasarahu minal arabi wa nunul muthanna wal muhaqqib wal mulhaq bihi ista'maluhu bi aksi dzalika id kasaru nunahu wa fathuhu qalilun. Ya, kalau dibentuk dua bait ini dengan kalimat biasa, ya, fathahkan nun yang untuk jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya, sedangkan kasrohnya itu dikit, ya, tapi sahih, ya, tapi sedikit dari kabilah Arab yang mengkasrohkannya. Qalil. Sedangkan kalau nun yang mutsanna dan mulhaqnya kebalikan, yakni dia kasrah. Yang kathir itu kasrah. Athkatharu nunahu. Mereka kebanyakan Arab mengkasrahkan nunnya sedangkan fathahnya sedikit. Ditarik, betul? Itu jelas insyaallah. Hah? Jelas, ya? Jelas. قال المؤلف وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. Ya, sedangkan isim بتاء وألف قد جمعا yang jamaknya dengan alif dan ta, yakni jamak muannas salim, ya, jamaknya dengan alif dan ta, itu ta alif bukan urut, ya, tapi limutlaqil jam'i, waw itu kan limutlaqil jam'i, tapi maksudnya kalau secara tertib mah khitamnya dengan alif dan ta ta'nith, yakni jamak mu'anath salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadu, Syekh, tadu. Tadu, yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, maka jamak muannas salim seperti ini kasrah dan jar dan nasabnya adalah dengan kasrah, ya, jar dan nasabnya adalah dengan kasrah. Kadza ulat, demikian pula isim-isim seperti ulat. Walladzis man qad ju'il, yakni isim yang dia dijadikan isim alam, ya, isim alam, tapi memang polanya seperti jamak mu'anath salim. Seperti apa? Ka'adri'atin fihi dha'aydan qubil. Ntar silahkan ditambahkan tariknya. Ya. Qala syarih jamul mu'anath as-salim, jamul mu'anath as-salimu huwa alladhi jam'u huwa alladhi jumi'a bi'alifin wa ta'in za'idatain. Dia jamak yang polanya dengan tambahan alif dan ta' ta'nith. Wa i'rabuhu yakunu bi dhammi at-ta' fi ar-raf'i wa kasriha fi al-jarri wa an-nasbi. I'rab jama' muannas salim ini rafa'nya pakai dhammah nasab dan jarnya pakai kasrah. Qala ta'ala wal mu'minat wal mu'minun wal mu'minatu, ini rafa'. Wa qala innal muslimina wal muslimati, wal muslimati, ini nasab. Wa qala wadh-dhariyati dharwa wadh-dhariyati, itu jar karena wawunya wawul qasam. Wa niyabatuhuna fi halatin nasab, ya, yang i'rabnya dengan niyabah, yakni bukan i'rab asli ya, adalah posisi nasabnya, yakni innal muslimina wal muslimati, ah itu bukan i'rab asli itu. Dia i'rabnya niyabah, li'annal kasrata nabat 'anil fathah. Karena kasrahnya itu dia menggantikan fathah. Fataqulu fi 'arabihi mansubun bil kasrati niyabatan 'anil fathati, li'annahu jumi'a jam'a muannatsin saliman. Ya. Dia kalau di i'rabnya mansub, maksudnya dengan kasrah pengganti fathah karena dia sigot jamak muannas salim. Tafadhol. Sudah ini. Tanya Syekh. Bagus. Jelas ya. Kada ulat, demikian pula ulatu. Kalimatu ulatu mulhaqatun bi jam'il muannatsis salimi fil i'rabil madhkur. Ya, dia termasuk mulhaq. Ya, bukan jamak muannats salim asli. Kenapa? Enggak ada sigot mufradnya. Li'annaha laisa laha mufradun min lafdhiha. Tidak ada bentuk mufrad dari lafaz tersebut. Ulatu enggak bisa ul. Ya, tidak ada. Arafat. Arafat. Ya, arafat itu juga termasuk mulhaq karena enggak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya. Dia kan nama yang sudah dalam bentuk jamak. Oh, bentuk jamak. Nama yang sudah bentuknya ya bentuk jamak. Wa kadzalika al-lafdhu alladhi jaa'a 'ala sighati al-mu'annats salim wa summiya bihi syai'un ka'adri'atin. Ini juga ya. Ini yang Arafat set ya. Iya. Adri'a itu nama tempatnya. Iya. Maudhi' bisyam. Ya. Yang dia nama dijadikan sebagai nama sighatnya sudah sighat mu'annats salim seperti adri'at, Arafat, apalagi? Ada lagi. Kalau ada coklat namanya coklat. Coklat ya. Ya kalau misalkan ada perempuan namanya muslimat, ya berarti masuk ke situ. Cuman memang permasalahannya apakah dia bertanwin atau enggak. Karena kan kalau muannas alam itu kan termasuk isim ghair munsharif ya enggak. Terus paling sih memang takliknya sih cuman di ketika jamak muannas salim dijadikan isim alam, misalkan muannas lah ya, di situ kan adriat. Adriat di situ memang nama tempat ya. Nah, memang apakah i'rabnya seperti i'rab jamak muannas salim ya, ropa dengan domah, kemudian nasob dan jarnya dengan kasroh, kemudian disertai tanwin, atau rofa'nya dengan domah ya, kemudian nasob dan jarnya dengan fathah tanpa tanwin. Jadi memang ada dua ya. Dan memang boleh dua-duanya. Terus kalau untuk yang jamak muannats salim seperti ini, begitu juga untuk yang musanna. Kemarin seperti yang saya sampaikan, nama orang bentuknya seperti musanna yang sering kita pakai itu i'rabnya i'rab isim ghair munsharif ya enggak? Nah. Ruslan, Fadlan gitu kan. Ruslanu, Fadlanu gitu kan. Padahal dia kan seperti musanna ya enggak? Ruslani gitu kan. Hadza Ruslani, ra'aitu Ruslaini gitu. Padahal nama orang namanya Ruslan, enggak ada kan? Kebanyakan masuknya ke isim ghair munsharif. Salman gitu kan. Salman kan ghair munsharif ya enggak? Karena alif dan nun kan, padahal dia bentuknya seperti musanna ya enggak. Nah kalau yang jamak mudzakkar salim, nah itu lebih banyak lagi ya. Ada yang ya jadi majrur urbun, iya. Jadi lugohnya banyak. Ada yang lugohnya seperti lugoh qoblal alamiyah, berarti muslimuna, muslimi. Ustaz Muhammadun misalkan. Ustaz Muhammadun guru kita, Ustaz Muhammadun kan jamak mudzakkar salim ya enggak? Muhammadun. Nah, beliau ini namanya apa? Muhammaduna atau Muhammadunu? Ya, kita kan enggak pernah tahu bagaimana beliau apa menyebutkan beliau dirinya sendiri kan. Saya punya teman namanya Mutakin. Nah, Mutakin kan. Nah, Mutakin itu nurnya bagaimana? Apakah Mutakina atau Mutakinu? Gitu kan. Nah, di situ memang di Asia Asoban memang ada beberapa khilaf gitu. Tapi kalau yang di mainnya udah Asia Asoban. Wabah bubuan islahinin, jadi dia bisa bertanwin seperti jin. Iya. Mutakinin, mutakinan, mutakinun, tapi tetap mudah semacam ya. Berarti dia ya jadi majur miskin kan? Ada yang ya jadi majur miskin, ada yang lagi majur urbun gitu kan? Kalau urbun berarti kan urbunun, urbunan, urbunin. Gitu. Miskinun, miskinan, miskinin, seperti jin tadi. Gitu. Mabninya ada. Nah, ada juga yang seperti Harun, ya jadi majrur Harun. Harunu, Haruna, Haruna. Tapi kalau yang jamak muannats salim enggak terlalu banyak itima apa rugohnya, jadi cuma dua dia. Teman nama dua orang Muhajirin, Mutakin. Berarti ngikutnya ke miskin seperti hin. Muhajiri, Muhajirinun, Muhajirinan, Muhajirinin. Kalau di ini kan Muhajirina boleh. Berarti dia kalau dijadikan mamnu minasofi itu mamnu minasof. Kalau yang mamnu minasofi itu seperti Harun. Aha. Ya jadi majrur Harun, Harunu, Haruna, Haruna. Gitu sih yang di yang aneh baca tuh seperti itu. Jadi kalau muhajir itu wajahnya cuma tuh muhajirina, muhajirin, muhajirin. Bisa juga istilahnya tuh nunnya difathahkan. Cuman aneh ya. Kan tadi kalau ana mau ini kan muhajirinan. Iya. Ya kan ra'aitu muhajirinan. Nan. Pakai tanwin. Jadi i'rab, jadi i'rabnya di nun. Dia mu'rab yang birarokat. Itu majrur miskin. Ya, majrur miskin. Ya jadi majrur miskin. Kalau saya ingin menjadikan dia kayak misalnya zahaba muhajiruna baru gitu. Ada yang majro, seperti itu. Kalau itu ya jadi majrur jamak muzakkar salim. Iya. Enggak maksud saya itu kan namanya muhajirin. Iya, tapi kan kalau asalnya kan muhajir itu kan muhajirina. Iya, namanya. Namanya. Kemudian ingin diubah menjadi muhajiruna, zahaba muhajiruna. Nah. Supaya antum ilhamkan kepada jamak salim. Ya bisa. Cuma jadi aneh, dia enggak terima nama gue muhajirin. Yeah. Kenapa jadi muhajirun? Kalau misalnya saya menjadikan dia apa majruhin hinin tadi, maka enggak boleh saya katakan zahaba muhajiru. Nah, enggak boleh saya katakan itu. Muhajirinun. Iya. Iya, i'rabnya berarti di nun dan i'rabnya dengan harokat dan dia bertanwin. Gitu. Jadi i'rabnya ada yang pakai huruf. Ya. Ya. Berarti kalau ringkas majrur jamak mudzakkar salim, majrur isim ghair munsharif Harun. Harun majrur urbun, majrur miskin. Majrur satu lagi tuh ada 6 kalau enggak salah tuh. Ada di Asoban kalau enggak salah tuh. Di Asoban juga dia disebutkannya pas-pas bab ini nih, pas setelah jamak muzakkar jamak muannats salim. Kemudian baru disebutkan tuh mengenai masumia bil musanna dengan masumia bi jam'il muzakkaris salim ada di situ. Oke, lanjut. Kalau dalam Al-Qur'an itu pakai iliyu iliyin. Berarti dia majrur jamak muannats salim. Kemudian ini lanjut bab ya isim ghairu munsharif ya. Qala lima bin Malik wa jurruf bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah ka lam takuni li tarumi madlamah. Ini bahasan tentang isim ghairu munsharif wa jurra ya, maka majrurnya dengan fathah Isim apa? Ma la yansarif. Isim ghairu munsarif. Yani ghairu munawwan, dia tanpa tanwin ketika dia posisi nakirahnya. Tapi syaratnya apa? Ma lam yudhaf, selama dia tidak diidhafahkan kepada selama dia tidak diidhafahkan au yaku ba'da al-radif, dan selama dia tidak pakai alif lam. Syaratnya bukan idhafah, bukan juga pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, dia jadi seperti isim biasa. Kalau pakai idhafah, tergantung lagi idhafahnya ke yang mutakallim apa-apa ya. Itunya. Qala asy-syarih al-mamnu' min as-sarfi, yani mamnu' min at-tanwini la yujarru bil kasrah. Dia majrurnya enggak pakai kasrah. Batanubu fihi al-fathatu 'anil kasrati. Yang menggantikan adalah harakatnya fathah kalau dia posisi jar, menggantikan kasrah. Fa yujarru bil fathati illa fi halataini. Maka dia jarnya dengan fathah kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, idza udhifa nahu fi ahsani taqwimin. Fi ahsani taqwimin. Ahsani mudhaf, taqwimin mudhaf ilaih. Pola idhafah maka balik ke pola biasa, i'rabnya i'rab asli. Kenapa ahsan itu dia menjadi ahsani? Kenapa dia mengasal sharaf? Oh, wajan fi'il. Hah? Wajan fi'il amala. Terus nama. Dia nama atau apa? Simpah. Itu wajan atau wasfiyah? Wajan fi'il atau wasfiyah? Wajan fi'il ahsan kan? Iya. Wajan fi'il atau wasfiyah. Terus dan sama sifat ya? Ya. Yang kedua, idza kana maqrunan bi al, kalau ada alif lam didahului alif lam. Nahu fa atallahu bunyanahum minal qawaidi. Minal qawaidi. Qawaid, kenapa dia ismul munsharif? Wajan mafail. Mafail, sifat mutahajjum. وتقول في اعرابه مجرور بالفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف, sehingga i'rabnya kita katakan majrurnya dengan fathah sebagai pengganti kasrah karena dia ممنوع من الصرف. ثم قال الامام ابن مالك وجعل للنحو يفعلان النون, dan jadikan sebetulnya sih memang kenapa isimnya jadi ghair munsharif katanya karena dia menyerupai fi'il. Jadi isim kalau menyerupai huruf jadi mabni, kalau menyerupai fi'il katanya jadi ghair munsharif ya. Karena memang fi'il kan tidak ada tanwinnya ya. Terus ketika dia dimudofkan atau ketika dia ada alif lamnya, maka dia balik lagi jadi isim lagi. Kenapa? Karena idhofah dengan alif lam adalah ikhtisasul isim. Gitu ya. Dan isim kan bisa kasroh ya enggak? Kenapa? Dia nak. Dia itu. Ada masalah ke? Tunggu baca dulu. Ada di Abdul Masalik. Keren ada di Jurumi ya. Karena al apa? Kusuma levelnya belum minimal Abdul Masalik. Satu Yusuf Mahfudz. Al Abdul Masalik. Sama idhofah. Wa idal maniyatu an syabat atqaruha. Kayaknya sebenarnya yakin nak abaha wa abaha-abaha. Ayo saya. Tidak, saya boleh sebut. Tidak, saya jangan-jangan ada di audio dari yang tadi kepanjangan update kita ya. Ternyata iya. Kita halaman berapa ya lupa. Karena kepanjangan tadi. Kalau ada. Iya. Oke. Lanjut ya. Al-af'alul khamsatu ma kana ala nahwi taf'alani wa yaf'alani wa taf'alun wa yaf'aluna wa taf'alin. Di sini dikatakan oleh Nazim waj'al li nahwi yaf'alani ya annuna raf'an ya waj'al li nahwi yaf'alani annuna raf'an. Jadi ini merujuk kepada af'al khamsah. Iya, i'rab af'al khamsah. maka jadikan standar rafa'nya adalah thubutun thubutun nun. Ya. Wa i'rabuha yakhtalifu amma 'arafna fil asal. I'rabnya ha itu kembali kepada if'alani tadi ya. Af'al khamsah itu ya yakhtalifu amma 'arafna fil asal, berbeda dengan sebagaimana kita tahu pada hukum asalnya, yaitu apa? Yaitu apa? Rafa, ya i'rabul asal itu rafa bi dhammah, nasab bil fathah, jazm bil sukun. Fahiya la turfa'u bidhammah. Hiya kembali kepada huruf khamsah, ya, tidak dimarfukkan dengan dhammah, wala tunsabu bil fathah, tidak dinasabkan dengan fathah, wala tujzamu bisukun. Bal turfa'u bithubutin nun. Marfu'nya dengan thubutun nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadfin nun. Mansub dan majzumnya dengan hadfin nun. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qudhiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wa qala fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ya, fa illam taf'alu ini jazm, wa lan taf'alu ini nasab, dua-duanya dengan hadfun nun. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis sebutkan yassiru wa la tu'ashiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru, ya, wa la tu'assiru, ya, jazm, wa la tunaffiru jazm juga, ya. Wa kaqaulil musannif lam takuni litarumi madzlamatan. Ini lam takuni itu. Iya, maksudnya ini anti, iya, ininya, Sat. Ini syair dari mana nih, Sat? Tentang apa? Tentang apa? Lam takuni litarumi potongan syair. Potongan syair apa, Sat? Itu dari bait syair di atas, Sat. Iya, enggak, maksudnya ini ada kisahnya, Sat. Sama kayak kemarin apa? Kisah hadari. Hadami. Lam takuni litarumi madzlamatan. Ya. Madzlamatan. Lam takuni, ya, saya takunina gitu saja. Ya, litakuni litarumi apa? Lian tarumi ya, salukat. Lian? Lian tarumi. Apa Roma ya, rumu itu aroda iri itu. Nasibnya an-mudharof. Iya. Li'an tarumi madzlamatan, menginginkan kezaliman, menuntut kezaliman. Kenapa? Wa nu'ribu hakadha. Ya, kita i'rabkan dengan seperti ini. Lam adatu nafin wa qalbin wa jazmin. Lam adalah adat nafi, ya, dan qalb, ya, dan jazm. Takuni fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya, hadfun nun, li'annahu min al-af'al khamsah wal ya' fa'il. Li tarumi al-lam lamul juhud, wa tarumi fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Ya. Lamul juhud itu apa, Mas Manto? Hmm? Lamul juhud. Lamul juhud itu, ya, sendos. Lamul juhud itu apa, ya? Apa, ya? Lupa nih. Hah? Lupa. Lam setelah karena mati, ya. Ya, sedulur. Ya. Makana lam yakun. Ada, kalau sebagian para ulama ada yang memilih menggunakan mustalah amsilah al-khamsah, itu lebih ya, lebih ajwad. Ajwad. Lebih baik, lebih bagus karena dia wazan kan. Iya, karena maknanya wazan dibandingkan dengan mustalah al-khamsah. Iya. Karena sakanya ada 7, ya. Iya. Apa? Akalnya ada 7. Tantang malani ada tiga. Iya. Tas alani huma, ya, malani perempuan atau malaki laki atau. Oh. Teman-teman. Jadi kalau dari segi akmal sebetulnya ada 7, tapi kalau amfilah baru benar. Iya. Yeah. Lanjut ya, sana. Ada lagi sana. Lanjut. Abbas. Ya. Wa makna simah alamah, maksudnya itu, ya, wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah. Ya. Wasam ini ya. Wasammi mu'tallan minal asma minal asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wath-thani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadha aidan yujar al maqsur wal manqus. Ya, ini i'rab far'iyah berikutnya. Al-maksur wal-mangkus ismani mu'tallani akhiruhuma harfu illah. adalah dua isim yang mu'tal yang akhirnya adalah huruf illah. Al-maksur akhiruhu alifun maftuhun ma qabl akhiruhu alif maftuhun ma qablaha kal Mustafa wal Mustashfa. Ya, maksur, isim maksur adalah isim yang akhirnya adalah alif yang sebelumnya harakatnya fathah. Ya, seperti Mustafa dan Mustashfa. Wa nahwu al-hawa syarikul ama. Ya, al-hawa syarikul ama. Hawa dan ama di sana ya? Ya, hawa itu kan amal qalb. Al-ama amal basar. Beriringanlah al-hawa. Al-hawa syarikul ama. Ya. Okey. Wal manqusu akhiruhu ya'un maksu akhiruhu ya maksurun ma qablaha. Yang manqus adalah yang akhirnya ya, yang sebelumnya adalah kasrah. Kal murtaqi wal qadhi wal musta'li, seperti murtaqi, qadhi dan musta'li. Ama i'rabul maksuri fahuwa muqaddarun fi jami'i ahwalihi. Adapun maksur, i'rabnya adalah semuanya muqaddar fi jami'il ahwal. Ya. Wa amal manqus, adapun manqus adalah fakadhalika illa fi nasab. Sama ya, muqaddar fi jami'il ahwal illa fi nasab. Fa innahu yunsabu bil fathatil zahirah, dia mansubnya dengan fathah zahirah. Wa taqulu fi i'rabihima fi nahwi al-asa lil asi. Ya, wa taqulu fi i'rabihima fi nahwi al-asa lil asi. Ini dia berarti majrur dan apa marfu. Ya, al-asa lil asi. Al-asa mubtada lil asi ism majrur. Al-asa mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Oh, ini salah itu. Tak. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih. Man'a min dhuhuriha at-ta'adhdhur li'annahu maqsur. Lil-'asi al-lam, al-lamu harfu jarrin wal 'asi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala akhirih. Man'a min dhuhuriha ath-thiqal. Ya, li'annahu manqusun. Kalau Ustaz Budian itu sering negur talib, wa mana min dhuhriha ath-thiqal. Sering itu Ustaz Budian. Hah? Dibacanya enak. Dibacanya enak. Dibacanya. Thiqal. Li'annahu manqusun. Wa ma? Hah? Enggak suka ya. Itu nadanya gitu, Ustaz. Ora suka. Suka gitu. Wa ma'na ta'adzur ya, ta'adzuru nutqi bil harakah. Ya, ta'adzur maknanya adalah ya enggak bisa disebutkan harokatnya. Li'annal alif la yumkinu tahrikuhu, karena alif enggak mungkin dikasih harokat. Ya, wa ma'na thiqal, adapun makna thiqal adalah su'batun nutqi bil harakah, sulit untuk diucapkan. Ya. Wa thiqaluha 'alal lisan. Ya, dan berat bagi lisan. Ya, belibet. Ma'imkan nutqi biha, meskipun mungkin untuk diucapkan seperti tadi ya, kalau mau diucapkan lil asyi misalnya, lil asyi asyu al murtaqiyu wal qadiyu wal musta'liyu, ya mungkin, tapi apa namanya thaqula 'ala lisan. Wa ma'na qaulun nadhim yunwa ay yuqaddar, ya, wa raf'uhu yunwa ay yuqaddar. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. أيضا يجر maknanya ya ينوى أيضا في الجر. Okay. Terus وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا عرف. Ini masuk kepada bab fi'il ya, fi'il mu'tal. Kullu fi'lin akhiruhu alif, setiap fi'il yang akhirnya alif seperti masya atau waw ka yad'u atau ya ka yamshi, ya seperti yamshi akhirnya ya, ya yusammihin nahwiyun mu'tallan, ulama nahwu menyebutnya mu'tal. Fal alifan wi fihi ghayral jazmi wa abdi nasba ma kai maka yad'u yarmi, ya fal alif inwi, yes. Jadi alif itu enggak dinampakkan harakatnya, enggak dinampakkan harakatnya inwi tadi, kayak yunwa tadi ya, ya fihi ghair al jazm. Kalau jazm dibuang biasa. Kalau jazm dibuang. Oke. Okay. Ya, wa abdi nasba, ya. Adapun kalau dia nasab maka dinampakkan. Ka seperti mana itu zaidah ya, zaidah atau mausulah. Ya, ma kaya du'u, ya, seperti yad'u atau yarmi, ya, dinampakkan kalau dia nasab. Yaqulu apa fit? Berarti maksudnya itu yang mu'tal bil wawi dan mu'tal bil ya. Ya. Dinampakkan. Yaqulu inwi, ya, nadhim mengatakan inwi ai qaddir al-i'rab fi ma kana akhiruhu alifan. Ya. Adapun yang akhirnya alif berarti tadi seperti apa? Apa? Yara. Ya kan? Apa lagi? Masya. Nah. Oh yang jadinya kan. Oh. Yas'a. Yas'a. Nah. Yanha. Kalau kalau saat apa namanya? Hal jaddatuka hayyatun tas'a? Siapa itu? Hah? Ustaz Fatah. Itu sering banyak di kelas. Pas tak mil itu. Jaddatuka hayyatun tas'a? Tas'a. Ustaz Syekh Mujahid ada minta, Syekh mungkin tidak ya, kita nikah sama orang Saudi. Ustaz Mujahid jawab, lau kan jadati hajan dan sama situ kami ha. Lau kan jadati hajan. Ini so nyolot. Sa'a tadi, yas'a gitu ya. Ay qadr lab makan akhiruhu alif. Ya. Ini disebut mu'tal apa sih? Kalau akhirnya alif itu. Mutal nakis. Ah iya sebenarnya nakis. Nakis. Maksud. Hah? Ujungnya alif. Iya, yang fi'il. Fi'il nakis. Yang di awal. Enggak kalau ada nakis. Iya, iya enggak. Enggak, ah maksud saya itu. Nakis kan ada nakis. Ya i wawi. Kalau yang alif itu enggak mungkin, enggak ada. Dia pasti dikembalikan ke ya salah satunya pasti. Karena alif istana jadi huruf asli. Oh, dilihat ke tadi. Ya. Tapi kalau ya ro ya ro. Sama dari ru'yah. Oh, berarti waw dia. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ru'yah. Oh iya iya. Dilihat dari masdar ya. Iya. Ya. Berarti enggak mungkin kan? Makanya saya tadi mikir ya ra asduhu yar ayu ala wazni yaf'alu. Nukilat harakatil hamzah ila ma qabla sakin. Sudah. Fasara. Saya dulu belajar ilal pakai bahasa Jawa. Ada yang buku pakai bahasa Jawa atau yang naliko ono wau tumipo. Iya. Saya menurut saya dia di itu pakai buku Arpegon gitu ininya. Ilalnya tuh. Ya. Ilal pakai bahasa Arab aja puyeng ya. Saya kayaknya kalau yang kayak Sunda tuh mungkin juga pakai, ada juga mungkin yang pakai itu kayak Sunda generasi awal. Ada. Karena kayak Sunda itu belajarnya di Jawa, jadi mereka pas begitu pulang ke Sunda, bikin murid-murid generasi awalnya tuh ngalamin dua, jadi ribet memang dia baca kitab Arabnya, kemudian pegonnya, kemudian Sundanya. Kalau yang generasi yang awal, Hasan, langsung Arab Sunda. Hasan, Hilal. Saya dulu kalau nggak salah belajar Hilal itu bukunya ini, Ma'ahid. Kayak awalnya itu Ma'ahid Kudus. Bukunya di Sunda. Apa? Enggak ada yang sepunya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama juga sih. Langgar itu bahasanya bukan bahasa Sunda. Silsilah. Dulu ada yang bahasa Jawa juga. Ya. Mantannya bahasa Jawa. Kalau ibaratnya itu bukan bahasa Jawa. Hmm. Kebanyakan itu pas generasi saya itu generasi yang. Saya kalau enggak salah dulu belajarnya Hilal itu dari buku dari Ma'ahid itu. Ma'ahid itu dari Kudus. Ya, kebanyakan memang. Hmm. Saya sorohnya dulu pakai juga Ma'ahid itu. Oh, kayaknya kita duta skrip itu yang Ahasan. Ahasan, Hilal. Bahasa Melayu loh itu. Ana itu dulu waktu dia perempuan itu ana gak pernah masuk 1 tahun. Akhirnya dipanggil sama Ustaz, kamu gak boleh ikut ujian. Wah, karena dulu ana punya pikiran, wah belajar sorof itu susah gitu kan. Akhirnya gak masuk kan, gak masuk. Tapi ya, tapi karena gak boleh ikut ujian, gak naik kelas kalau gak ikut ujian, akhirnya anak baca, anak apalin semua, ternyata mudah gitu. Terus anak boleh ikut ujian? Akhirnya anak dites gitu, jadi udah apal semua ini gitu, baru boleh ikut ujian. Ternyata. Ternyata. Bola sengajarnya dari Al-Qur'an. Bola sengajaran. Itu bukan. Nah, soalnya pelajaran Ustadz itu doang yang anak gak masuk selama setahun itu. Tapi dipanggil sama Ustadz Audi Rofik, dilaporin anak. Enggak, antum gak dipanggil-panggil, Ustadz. Kalau di pesantren itu iya, kalau berapa iya, dua hari, iya, dua pekan, tiga pekan nggak iya, masuk itu dicari. Anak itu tengkar sama. Dikembalikan yang ada hanya mutal apa nakis wawi atau nakis ya iya. Adapun yang alif dikembalikan ke apa namanya salah satu dilihat dari huruf aslinya. Ya kalau mau belajar itu dipelajari iqlal. Kemudian teman tadi? Di akhir ya? Ada ya? Ada. Ya ada. Cuman saya belajarnya alfiahnya cuma sampai idofah doang. Iya. Iya. Siapa sih siapa dia cuma ringkas-ringkas saja baca. Udah kan udah tahu udah mau lulus ini. Enggak hafal semua. Iya. Iya. Balik ke tadi. Hah? Balik ke tadi enggak? Cuma itu yang makan doang. Oh gitu. Makanya ada lawan tadi. Qaddir al-i'rab fi ma kana akhiru alif. Adapun yang tadi akhirnya alif itu i'rabnya ditakdirkan illa fi halatul jazm kecuali alat jazm maka dia yuhdzafu harful illah kama sayati wa adhhir an nasbal fi'il adapun apa namanya apabila fi'ilnya makhtum bi waw dan makhtum bi ya jadi nakis wawi dan nakis ya'i maka kalau dia nasab maka dinampakkan harokat nasabnya ya seperti la yarmiya fa kullu minal fi'laini la yad'uwa dan fa kullun minal fi'laini mansubun bi fathin zahirah dua-duanya seperti yad'u dan yarmi ya kalau dia mansub menjadi apa namanya di'irabkan dengan fathah dimansubkan dengan fathah zahirah kayaknya fathatin zahiratin iya iya betul tadi juga salah cetak ya tadi salah cetak yang raf'atun gitu kan dia kan raf'uhu iya kurang tamar buta ya iya bifat hatin ya. Karena kan dia kan fathah itu kan penyebutan untuk yang sesuatu yang ini saja murab kalau ada sih kitab ilmu kebab kitab tafsir itu ada lupa kita kapur pernah baca dalil yang diantara dalil yang menunjukkan kalau harokat yang paling berat itu dhammah kemudian kasrah dan yang paling ringan itu adalah fathah mereka bawakan contoh itu habbun hibbun hubbun hubbun hibbun habbun hubbun hibbun habbun iya benar hubbun cinta iya katanya wal apa hidup tanpa cinta itu berat ai bucin bucin hibbun habbun kekasih jauh dari kekasih itu berat Ustaz. Jauh dari orang yang dicintai itu berat kalau hambun itu satu biji kan ringan itu bisa itu kalau cocok apa kalau sebagian kalau bijinya satu ntar nggak bisa punya anak satu Enggak maksudnya kan kalau tumbuh-tumbuhan itu kan ada dikotil monokotil. Kalau yang dikotil bijinya kan membelah jadi dua. Ya, jadi ya. وَالرَّفْعَ فِيهِ مَنْوِي وَحْذِفْ جَازِمًا ثَلَاثُهُنَّ تَقْضِ حُكْمًا لَازِمًا يَقُولُ ثَلَاثَهُنَّ بِيهِ ثَلَاثَهُنَّ تَقْضِ حُكْمًا لَازِمًا إِنْوِ الرَّفْعَ فِي الْفِعْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِيَدْعُوا دَنْ يَرْمِي itu sama muqaddar fataqulu fil irab maka irabnya marfuun bi dhammatin muqaddaratin mana min dhuriyah athiqal wahdhif fi halatil jazm akhir kulli wahid min ath-thalathah tahkum hukman sahihan laziman ya adapun di ketika dia majzum maka dihapus tiga pada ketiganya ya harful illahnya ya wal khulasah ya kesimpulannya adalah al makhtum bi alif yuqaddar fihi rafa' wan nasab ya yang di akhiri ya? Yang diakhiri dengan alif Ya, maka yuqaddar fihi, dia i'rabnya rafa dan nasabnya dia muqaddar. Al makhthum bi waw, adapun yang diakhiri dengan waw dan ya, maka yadhhar fihi nasab wa yuqaddar fihi rafa. Kalau dia menasab maka harakatnya nampak, ya, ditulis, dilihatkan, kalaupun di, kalau dia rafa muqaddar. Ya. Wa fi halatil jazm, adapun pada kondisi jazm semuanya harful ilahnya dihilangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Lanjut, siapa tadi yang buka? Udah mau maghrib. Iya, maksudnya. Berapa menit lagi, Bang? Berapa menit lagi? Apa kalau kita lihat kalau di fi'il yang mu'rab itu kan tiga bunyi kan ada ya. Yang apa? Yang bunyinya a ada, marfu bunyinya a ada, marfu bunyinya i ada, marfu bunyinya u ada. Iya, maksudnya marfu muqaddar. Gitu. A i u yad'u yarmi yas'a gitu kan. Tapi kalau di isim cuman dua. Ya kan? Al Mustafa, Al Qadi, tidak ada yang u gitu kan? Ya enggak? Nah, itu menurut mazhab Basroh. Ya, kalau menurut mazhab Basroh, isim yang ujungnya u itu tidak ada. Isim dari bahasa Arab asli yang ujungnya u itu tidak ada. Ya, tapi kalau menurut mazhab Kufah ada. Ya, seperti misalkan komandu. Komandu. Komando. Gitu ya. Kemudian khatmandu mu'arab. Mu'arab. Jadi kan kalau mazhab Kufah kan lebih santai dia, lebih luas dia. Dari bahasa asing ada bunyi u masukin. Gitu. Tapi kalau menurut hah? Iya, ada di syarah di Ibnu Aqil ada di Ibnu Aqil. Ada di Ibnu Aqil, di syarah Ibnu Aqil. Gitu. Gitu. Makanya ada Dr. Khalid Faraj dia kufir layu tabar. Itu. Jadi kalau kita pakai yang paling sekarang Basra, kita pakainya Basra. Sampai abad keempat. Dia ya. Pokoknya dan katanya kalau yang kufir itu pokoknya ada syahid satu aja dipakai. Jadi dijadiin kaidah. Sama kayak ada dalil satu dipakai. Gitu. Kalau dulu kata Ustaz Ibnu Majah bilang apa Ustaz? Yang ada mata baru selain Kufah dan Basrah. Yang dulu ada banget kan? Tanpa di apa? Tanpa dibunyikan. Yang dulu kata pernah dengar tanpa dibunyikan mana? Empat, lima. Madzhab tuh Basrah, Kufah, kemudian Baghdad, Andalus, kemudian satu lagi tuh Madzhab. Yang aneh tuh sih empat. Yang aneh tuh empat. Oh, yang mudin. Itu kan enggak perlu dikasih Syalubin. Perangan gitu. Syalubin. Ya, ya, itu enggak ya. Ada. Wali Syalubin. Iya, enggak ada amil itu. Takdirannya itu enggak ada. 40 tahun itu zahiri fi nafsi. Oh, itu rusak katanya. Itu jangan-jangan Dr. Sofi itu enggak ada zahiri kan. Dia ketika kan dia enggak senang takdir emang. Iya, ketika ada takdir-takdir itu intinya intinya dari kata beliau pas. Jadi tak kalah sama fi'il arab kelas. Itu Dr. Sofi sering kalau ketika bahas ta'lil tidak syamsu kuwirat itu takdir fi'il. Ya. Basrin ini tumben pakai takdir. Dijelasin sama dia. Jelasinnya itu dia juga sufi. Tapi di akhir itu. Tapi sudah ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Seperti biasa, Mas Manto sama Pita kasih tanda ya. Berikutnya berarti anak yaratu wal ma'rifah. Subhanakallah wa bihamdika, syadu ala ilai lantas, sabur kawatu blaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.